Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصلى الله عليه wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ma'ashir al-ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari pembacaan kitab Ni'matul Ukhuwah. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan definisi dari Ni'matul Ukhuwah. Apa yang dimaksud dengan ni'mah dan apa pula yang dimaksud dengan al-ukhuwah. Adapun yang dimaksud dengan an-ni'matu secara istilah maknanya adalah, ada yang bisa? Dah hadir kemarin Ayub. Belum hadir. Siapa ini? Ada suara tapi tidak diketahui siapa yang mengucapkan. Naam. Apa itu nikmat? Naam. Apa-apa yang manusia bisa memanfaatkannya. Naam. Apa-apa yang bisa dimanfaatkan dan terpuji akibatnya. Hiya ma yuntafa'u bihi wa yustaladzu, yaitu apa yang bisa dimanfaatkan dan seorang merasa enak ketika memanfaatkan sesuatu itu. Kalau melihat dari definisi ini terlihat bahwa berarti kata ni'mah itu mencakup hal-hal yang merupakan ketaatan, bahkan juga kemaksiatan. Sebab di antara kemaksiatan itu ada yang seseorang mengambil manfaat dan dia merasa ni'mah dengannya. Lalu bagaimana kita menjawab hal ini? Siapa yang hadir kemarin? Tafadhal. Naam. Naam. Jadi yang dimaksud dengan nikmat yang hakiki adalah yang terpuji akibatnya. Sedangkan kemaksiatan tidak terpuji akibatnya. Kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyatun. Setiap kenikmatan yang tidak mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bencana, itu cobaan. Bukan kenikmatan. Jadi nikmat yang hakiki adalah as-sa'adatul ukhrawiyyah, yang mendatangkan kebahagiaan di akhirah. Yang mendatangkan kebahagiaan di akhirah. Adapun definisi al-ukhuwah, maka yang dimaksud al-ukhuwah adalah siapa ini? Pak Darno hadir, Bu Sara. Al-ukhuwah adanya keterikatan hubungan dengan sebab nasab atau yang lainnya. Apakah kabilah atau agama atau yang lain. Dan yang teranggap di dalam Islam ada berapa? Pak Deddy. Yang teranggap di dalam Islam persaudaraan itu ada berapa jenis? Siapa yang menjawab? Fadhal. Dua. Yang pertama persaudaraan karena nasab. Ini biasa digunakan dalam ilmu warisan. Yang kedua persaudaraan karena agama. Innamal mu'minuna ikhwah. Dan jenis yang kedua inilah yang menjadi pembahasan kita. Jadi nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan yang dimaksud di sini adalah bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, karena Islam, karena iman. Baik, kita melanjutkan ke pembahasan yang berikutnya. Berkata al-muallif hafizahullah taala, fadailul ukhuwah. Fadilah-fadilah al-ukhuwah. Keutamaan-keutamaan. Faedah, manfaat dari adanya ikatan persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang tidak diragukan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala ini, bahwa setiap amalan di dalam Islam itu pasti memiliki fadilah, memiliki manfaat, keutamaan. Sebab Allah Subhanahu wa taala tidaklah memerintahkan sesuatu melainkan pada sesuatu itu di dalamnya terdapat kemaslahatan 100% murni. Itu adalah kemaslahatan, atau kemaslahatannya lebih besar daripada mafsadah yang ditimbulkan. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dalam setiap perkara-perkara di dalam agama ini, kemaslahatannya murni atau maslahat lebih besar daripada mafsadah, sehingga mafsadah tersebut tertutupi. Seperti misalnya al-jihad, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari satu sisi dapat menyebabkan seorang itu tertumpahkan darahnya, dan itu mafsadah dilihat dari si bahwa seorang itu menghilangkan nyawanya ketika dia maju ke medan pertempuran, dia terluka. Akan tetapi kalau dibandingkan dengan keutamaan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sediakan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dari kenikmatan, maka mafsadah tersebut seakan-akan tidak teranggap. Bahkan itu menjadi kenikmatan yang dirasakan oleh kaum mukminin di saat mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap amalan pasti ada fadilah. Naam. Apa saja yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu salat, berpuasa, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullahil Haram, bertauhid, mengamalkan sunnah dan amalan-amalan yang lainnya. Namun kadang-kadang di antara amalan tersebut ada yang tidak kita ketahui faedahnya, manfaatnya. Namun kita yakin pasti ada manfaatnya, pasti ada kemaslahatannya. Namun disebabkan karena kedangkalan ilmu kita, sehingga kadang-kadang kita tidak mengetahuinya. Oleh karena itu di dalam sebahagian amalan syariah ada perkara-perkara yang tidak kita ketahui apa manfaat dan apa kemaslahatannya. Namun yang wajib bagi setiap muslim adalah melaksanakan perintah Allah, menjalankan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, apakah dia telah mengetahui kemaslahatannya atau tidak. Dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa beliau pada saat tawaf di Ka'bah beliau mencium Hajar Aswad, lalu kemudian beliau mengatakan, "Inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa' walaula anni ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yuqabbiluk ma qabbaltuk." Kata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala an, setelah beliau mencium Hajar Aswad itu, dia mengatakan, aku ini mengetahui kamu ini hanya sebongkah batu. Kamu wahai Hajar Aswad tidak mampu mendatangkan manfaat dan tidak pula kemudaratan. Kalaulah bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Tapi mengapa Umar menciumnya? Karena beliau melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak mengetahui apa faedahnya, apa manfaatnya, kecuali karena beliau melihat itu adalah perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti ada kemaslahatan. Apakah kita mengetahui atau tidak? Demikian pula yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala an dalam riwayat Abu Dawud tentang menyapu di atas dua khuf, menyapu di atas dua sepatu. Apabila seorang dia memakai sepatunya dalam keadaan suci, tidak dalam keadaan berhadas, lalu setelah itu wudunya batal dan dia ingin berwudu, maka pada saat dia berwudu, ketika dia hendak membasuh kakinya, maka dia tidak perlu membasuhnya dan dia tidak perlu melepaskan kedua sepatunya, namun cukup dengan mengusap di atas punggung sepatu tersebut satu kali, selesai. Diusap di atasnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, "Law kana ad-dinu bir-ra'yi lakana asfalul khuffi aula bil mashi min a'la. Walaqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yamsahu 'ala dhahiri khuffayhi." Kalaulah agama ini dibangun di atas akal semata, tentu dalam hal menyapu di atas dua khuf, yang bahagian bawah itu lebih utama untuk disapu daripada bahagian atasnya. Akan tetapi sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu di atas punggung sepatunya, di atas khufnya. Maka ini menunjukkan bahwa asy-syari'atus samhah ini mengajarkan kepada umat ini perkara-perkara yang mendatangkan kepada mereka kemaslahatan. Namun kadang-kadang kemaslahatan tersebut tersamarkan oleh kita dan kita tidak mengetahuinya disebabkan karena qusurun fil ilm, kedangkalan ilmu yang kita miliki. Nah, demikian pula dalam perkara al-ukhuwah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk di antara perkara yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Oleh karena itu dalam persaudaraan tersebut juga terdapat keutamaan-keutamaan, fadhail, baik keutamaan di dunia, demikian pula manfaat yang akan didapatkan oleh orang-orang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala di akhirah. Beliau berkata, hafizahullah, min fadailiha ma ya'ti, di antara keutamaan-keutamaan bersaudara karena Allah adalah berikut ini. Yang pertama, mahabbatul akhi li akhihi min awthaqi ural iman. Seseorang yang cinta kepada saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk di antara awthaqu ural iman, pegangan iman yang paling kokoh. Awthaqu yang paling kokoh, ural iman, urah itu jamak dari urwah. Urah itu jamak dari urwah. Para ahli bahasa menyebutkan bahwa al-urwatu, ya, yang jamaknya urah, itu kalau dinisbahkan kepada gamis, baju, maka yang dimaksud urwah adalah tempat masuknya kancing, ya, tempat masuknya kancing baju pada saat kita memakai pakaian, maka lubang kancing itu namanya urwah, urwatul qamis. Kenapa dinamakan urwah? Sebab kalau begitu dipasang, maka dia akan menjadi kuat, menjadi kokoh, tidak terbuka. Demikian pula mereka mengatakan kepada gelas, gelas ini yang ada pegangannya ini, yang pegangan ini disebut dengan urwah, urwatul kuz. Ini namanya urwah, yaitu pegangan pada sebuah gelas. Ya, semakin kuat kita memegangnya, maka semakin kokoh dia, pegangan kita tersebut, dan sulit untuk terlepas. Ini asal makna dari kata ulwah. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau ketika menyebutkan tentang persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala, beliau menggunakan ungkapan ini, urwah, urwatul wuthqa, ural iman, yang artinya seorang semakin dia mempererat persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula pegangan dia terhadap keimanan, semakin kokoh pula hubungan dia kepada keimanan, dan keimanan itu tidak mudah lepas dari dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa." Barang siapa yang mengingkari taghut dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-'urwatul wuthqa, pegangan yang kokoh. Maka itu yang dimaksud dengan urwah. Maka seorang ketika dia cinta kepada saudaranya yang lain karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunia, bukan karena ada manfaat yang ingin dia peroleh dari saudara yang tersebut, maka ini termasuk pegangan keimanan yang paling kuat. Fa'an ibn Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Awthaqu 'ural iman al-muwalatu fillah wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bughdu fillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pegangan keimanan yang paling kokoh, yang paling kuat adalah al-muwalatu fillah, bersikap loyal kepada seorang karena Allah Subhanahu wa taala. Wal mu'adatu fillah, dan memusuhi seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Wal hubbu fillah, dan cinta karena Allah. Wal bughdhu fillah, dan membenci karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih dihasankan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Hadith As-Sahihah, nomor hadis 998, dan hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani dan Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah. Maka di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini menjelaskan kepada kita apa yang menyebabkan keimanan seorang muslim itu semakin kokoh, sehingga keimanan itu sulit terlepaskan dari dirinya, sulit untuk dihilangkan dari hatinya, disebabkan karena keimanan yang terdapat di dalam hatinya itu thabit, sangat kuat sekali, sangat kokoh. Maka Rasulullah SAW mengajarkan bahwa amalan yang akan memperkokoh keimanan seorang muslim pada dirinya adalah ketika dia bersikap loyal kepada seorang karena Allah, ketika dia memusuhi seseorang karena Allah Subhanahu wa taala, ketika dia benci kepada orang lain, dia tidak membencinya kecuali karena Allah, dan dia tidak mencintai seseorang melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tali keimanan yang paling kokoh. Kenapa kita cinta kepada kaum mukminin? Karena mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka rajin menjalankan ibadah. Karena mereka senantiasa menjalankan syariat-syariatnya. Maka kita cinta kepadanya. Kenapa? Disebabkan karena mereka adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Kecintaan kita kepada seorang muslim, kepada seorang mukmin tergantung dari kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat dia kepada Allah, maka semakin besar pula kecintaan kita kepada mereka. Tatkala mereka semakin jauh dari Allah dan dari syariatnya, maka semakin kecil pula kecintaan kita kepada dia. Namun selama seorang itu masih dalam keadaan muslim, masih ada perasaan cinta kita kepada dia. Nah, ini yang harus difahami. Oleh karena itu seorang muslim harus cinta dengan kecintaan yang murni kepada para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalatu wassalam. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang memiliki keimanan yang sempurna. Tidak ada kebencian sedikit pun di dalam hati kita terhadap para nabi dan rasul. Kecintaan kita kepada para sahabat adalah kecintaan yang murni. Tidak ada kebencian pada mereka. Karena mereka adalah orang-orang yang telah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaum muslimin secara umum, maka kita melihat, semakin kita melihat bahwa mereka itu dekat kepada Allah, menjalankan syariatnya, menjalankan sunnah Rasul, maka semakin besar pula kecintaan kita kepada dia. Namun seorang muslim yang terjatuh dalam perbuatan kemaksiatan, yang mereka gemar melakukan perbuatan-perbuatan dosa besar, maka kecil kecintaan kita kepada dia. Ada kebencian disebabkan karena dia melakukan kemaksiatan. Begitulah cara cinta kita kepada seseorang. Kecintaan seorang muslim kepada orang-orang kafir tidak ada sama sekali. Tidak diperbolehkan ada seorang muslim di dalam dirinya terdapat kecintaan kepada orang-orang kafir. Nah, disebabkan karena mereka kafir, kebaikan-kebaikan mereka tidak memberikan manfaat sedikit pun, karena mereka adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang ada adalah kebencian yang murni. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum engkau tidak mendapati satu kaum yang mereka itu beriman kepada Allah dan hari akhir, lalu kemudian mereka saling cinta mencintai dengan orang-orang yang menentang, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka itu adalah orang-orang tua mereka, walaupun mereka itu adalah anak-anak mereka sendiri, ataukah saudara-saudara mereka, ataukah kerabat-kerabat mereka. Kalau mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada kecintaan sedikit pun dalam hati kita terhadap mereka. Yang ada adalah al-bara'atul khalisah, berlepas diri secara murni dan memusuhi mereka, kecuali dalam perkara-perkara yang kita diwajibkan berhubungan dengan beberapa kalangan dalam urusan dunia, seperti kepada orang tua misalnya. Walaupun kedua orang tua kita musyrik, maka tidak boleh ada ada kecintaan dalam diri kita terhadap mereka. Namun dalam urusan-urusan dunia yang itu menjadi hak seorang anak kepada orang tuanya, harus dilaksanakan. Wasahibuhuma fid dunya ma'rufan, tetaplah pergauli mereka di dunia ini dalam keadaan baik, secara ma'ruf. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa seorang muslim harus menempatkan cinta dan bencinya itu pada tempat yang semestinya. Jangan dia menyatakan, ya kita cinta kepada semua orang. Semua orang dicintai, ya. Semua orang dianggap sebagai saudaranya. Saudara kami muslim, saudara kami dari kalangan Ahmadiyah, saudara kami dari kalangan Nasara, dari kalangan Yahudi, Buddha, Hindu, semuanya saudara. Hadza batil. Menghilangkan sikap al-wala wal-bara. Dan ini tidak diperbolehkan, akan melepaskan tali keimanan seorang pada dirinya. Harus ada sikap menampakkan permusuhan kepada orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Nah, kenapa kita benci kepada ahlul bid'ah? Disebabkan karena dia melanggar syariat Allah, keluar dari sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka kita benci mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak benar perkataan sebagian orang mengatakan, ya sudah, yang penting muslim, yang penting dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita harus cinta kepada mereka, tidak ada kebencian sedikit pun. Oh, ini keliru, tidak benar. Nah, harus ada kebencian kepada ahlul ma'asi, kepada orang-orang yang melakukan bid'ah, kepada orang-orang yang pelaku maksiat. Ada kebencian sesuai dengan kadar kemaksiatan yang mereka lakukan. Ini adalah tali keimanan yang paling kokoh. Nah, kenapa kita benci kepada Syiah? Karena mereka telah merubah-rubah agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka telah mengkafirkan para sahabat. Mereka menganggap Al-Qur'an yang ada di tangan kaum muslimin berubah. Ada yang disembunyikan. Menuduh bahwa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma sebagai taghut. Bahkan Al-Khumaini itu punya zikir pagi dan petang yang dia beri nama doa usanamai Quraisy, doa untuk dua patungnya Quraisy, yang dia maksud Abu Bakar dan Umar. Dia tulis dalam bukunya Kashful Asrar. Nah, kita benci kepada mereka karena mereka telah berbuat bid'ah. Oleh karena itu, inilah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membenci suatu kaum untuk memberikan pelajaran, ini adalah perkara yang disyariatkan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pelajaran kepada tiga dari kalangan para sahabatnya, disebabkan karena ketiganya tertinggal dari perang Tabuk, melanggar perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memberikan manfaat yang sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kaum Khawarij, Al khawarij kilabun nar. Kaum khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Beliau menampakkan kebencian, bahkan beliau mengatakan la in adraktuhum la aqtulannahum qatlan. Kalaulah sekiranya aku menemui mereka, aku akan bunuh mereka seperti terbunuhnya kaum 'Ad. Ini Rasulullah alaihi salatu wasalam. Beliau yang mengatakan tentang kelompok Al-Qadariyah yang mengingkari takdir, Al-Qadariyah tu majusu hadhil ummah. Fa idza maridu fala ta'uduhum wa in matu fala tatba'u janazatahum. Bahwa kelompok Al-Qadariyah itu, pengingkar takdir itu, mereka adalah majusinya umat ini. Kalau mereka sakit, jangan kamu jenguk mereka. Kalau mereka mati, jangan engkau ikuti jenazah mereka. Nah, ini yang mengucapkan adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita bagaimana kita menempatkan sikap cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, di antara keutamaan bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, al-mutahabbuna fillah yudhilluhumullahu fi dhilli 'arsyihi yaumil qiyamah. Orang-orang yang mereka saling cinta, mencintai karena Allah, maka Allah akan memberikan naungan kepada mereka pada hari kiamat di bawah naungan arasy-Nya, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Fa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu yaumal qiyamah." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman pada hari kiamat, yakni dalam hadis qudsi, "Ainal mutahabbuna bi jalali?" Manakah orang-orang yang saling cinta, mencintai karena keagunganku? Al-yawma udhilluhum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Maka pada hari ini, yaitu pada hari kiamat, aku akan berikan naungan kepada mereka di dalam naunganku, di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Dan yang dimaksud dengan naungan Allah Subhanahu wa taala di sini adalah naungan arasy-Nya, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain. Dan bukan yang dimaksud di sini naungan dalam artian itu merupakan salah satu sifat dari sifat Allah, tidak sama sekali. Namun dhil, naungan yang dimaksud di sini adalah naungan arasy. Naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah alaihi salatu wasalam menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan orang-orang yang saling cinta, mencintai karena Allah, bijalali, dengan keagunganku, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena jabatan, bukan karena harta dunia, bukan karena adanya tendensi-tendensi tertentu dari kepentingan dunia, namun karena Allah, maka Allah berikan jaminan mereka termasuk di antara orang-orang yang akan diberikan naungan Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Yang lainnya tidak mendapatkan naungan. Orang-orang yang tidak mendapatkan naungan, mereka tentu merasakan kesulitan pada hari kiamat. Kepanasan, keringat, ya. Nah, sehingga mereka merasakan kesulitan yang luar biasa. Ya. Al-amru syadid. Kondisi pada waktu itu sangat sulit sekali. Nah. Oleh karena itu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan yuhsyarun nasu hufatan uratan ghurlan yaumal qiyamah, bahwa pada hari kiamat nanti manusia itu akan dikumpulkan dalam keadaan telanjang, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan mereka tidak dikhitan. Nah, bertelanjang semuanya, laki-laki, perempuan. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idzan yanzuru ba'dhum ila ba'dhin." Kalau demikian keadaannya, berarti mereka saling melihat. Yang ini melihat auratnya orang lain, yang lain juga melihat auratnya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aisyah, al-amru ashad." Wahai Aisyah, kondisi pada waktu itu sangat sulit sekali. Tidak kepikiran mereka untuk melihat aurat orang lain. Ya. Kondisinya sangat sulit. Nah, di antara mereka ada yang diberikan perlindungan oleh Allah. Orang-orang yang dilindungi di bawah naungan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala itu, mereka adalah orang-orang yang tidak merasakan kesulitan pada yaumul qiyamah itu. Di antaranya adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Ada tujuh golongan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan naungan kepada mereka di dalam naungannya, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Wa dzakara minhum, dan Rasulullah menyebutkan di antara mereka, wa rajulan tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, dan dua orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di sini beliau hanya menyebutkan inti dari yang akan beliau bahas di sini, dari tujuh golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kepada mereka pada yaumul qiyamah, di mana tidak ada naungan kecuali naungannya. Beliau menyebutkan satu, dua orang yang mereka saling cinta mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sering kita baca. Mungkin ada yang ingat enam yang lainnya. Di antaranya apa? Naam. Wa rajulun qalbun mu'allaqu bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut, terikat dengan masjid. Tinggal lima. Al-imamul adil, imam yang adil. Tinggal empat. Rajulun da'athum ra'atun dhatu hasabin wa jamal, faqala inni akhafullah. Seorang yang diajak seorang wanita untuk berzina, padahal wanita ini cantik, wanita ini punya keturunan, namun dia mengatakan, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal tiga. Antum ngomong apa ya, akhi? Orang yang tidak minta diruqyah, hadisnya lain itu. Hadisnya lain, itu tentang 70 orang. Ya, 70 ribu orang dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa dihisab dan diazab. Tinggal tiga ini. Orang rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainah. Seorang yang berada di tempat sendirian lalu kemudian dia menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Naam, yang tinggal dua. Yang mana ini? Mana akhir? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Masalah apa? Sedekah. Apa itu? Rajulun tasaddaqa bi sadaqatin hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dalam riwayat Muslim ada riwayat terbalik, ya, seorang yang bersedekah sehingga tangan kanannya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kirinya. Ini ada dalam riwayat Imam Muslim dan ini keliru, ya, perawinya keliru di dalam menyebutkan kanan kiri. Ya, seharusnya seseorang yang bersedekah sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Naam. Yang ketiga, innallaha aujaba mahabbatahu lil mutahabbina fi. Di antara keutamaan al-ukhuwah, bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah mewajibkan kecintaannya terhadap orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Allah mewajibkan dirinya. Tidak ada satupun yang bisa memaksa Allah. Inna Allah azza wa jalla la mukriha lah. Tidak ada yang mampu memaksa Allah, yang mewajibkan Allah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan terhadap dirinya. Di antara yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan terhadap dirinya untuk mencintai hamba-hambanya adalah mereka-mereka yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan hadis fa'an ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Subhanahu wa taala, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya wal mutajalisin fiyya والمتبادلين فيا والمتزاورين فيا. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berfirman Allah Subhanahu wa taala, telah wajib kecintaanku kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku, kepada orang-orang yang mereka duduk bareng-bareng karena aku, kepada mereka yang saling memberi karena aku, dan mereka yang saling mengunjungi, saling berziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tabarani, Al-Hakim dan yang lainnya. Disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Maka di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, pasti Allah Subhanahu wa taala cinta kepada mereka. Kalau dikatakan wajabat mahabbati, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dan kecintaan itu pasti. Oleh karena itu orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mendasari kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan rugi mereka. Tidak akan merugi di dunia dan tidak akan merugi di akhirat. Di dunia mereka disatukan oleh Allah dan di akhirat mereka akan dipererat kembali persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bersaudara di dunia ini bukan karena Allah, karena jabatan, karena kedudukan, karena kabilah atau yang lainnya. Itu akan terputus pada yaumul qiyamah, tidak akan bertahan sampai pada hari kiamat, dan bahkan persahabatan itu bisa berubah menjadi permusuhan. Persaudaraan tersebut bisa berubah menjadi permusuhan di antara mereka, kecuali orang-orang yang mendasari persaudaraannya karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah tabaraka taala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Orang-orang yang mereka saling bersahabat, saling berteman setia pada hari kiamat nanti akan bermusuhan di antara mereka kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rajulan zala akhan lahu fi qaryatin ukhra." Ada seorang laki-laki yang mengunjungi saudaranya. Yang dimaksud saudara di sini adalah saudara karena Allah Subhanahu wa taala di kampung yang lain. Fa arsadallahu Subhanahu wa taala ala madrajatihi malakan. Maka Allah Subhanahu wa taala pun mengutus utusan untuk memperhatikan langkah-langkahnya. Allah mengutus seorang malaikat untuk mengawasinya, untuk melihat dan memperhatikan langkahnya, kemana dia. Falamma ata alaihi qala, maka tatkala malaikat ini pun mendatanginya, maka malaikat ini bertanya kepada hamba Allah tersebut yang hendak berangkat ke kampung yang lain untuk mengunjungi saudaranya, aina turidu, hendak kemanakah engkau? Qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah, maka dia mengatakan aku ingin mengunjungi saudaraku yang ada di kampung ini. Qala hal laka alaihi ni'min, na'am. Qala hal laka alaihi ni'matun, atau mungkin ada yang terhapus di sini, min ni'matin. Hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha alaihi, apakah engkau punya keinginan khusus, ada kenikmatan yang hendak engkau ambil darinya, engkau berangkat ke sana karena ada tujuan tertentu berupa kenikmatan yang hendak engkau ambil dari saudaramu itu, ya mungkin ada tujuan tertentu datang ke rumah saudaranya karena mau makan misalnya, datang ke rumah saudaranya karena dengan tujuan nagih hutang misalnya, ya. Apakah ada tujuan tertentu dari satu kenikmatan yang engkau hendak mengambilnya dari saudaramu itu? Qala la, kata hamba ini, tidak sama sekali. Ghaira anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, melainkan aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Maka kata malaikat ini, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu untuk mengabarkan bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala telah cinta kepadamu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka di dalam hadis ini keutamaan ziarah, berziarah mengunjungi rumah seorang dari ikhwanuna fillah karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala. Al-ikthar min az-ziarah adalah perkara yang sangat dianjurkan. Dalam hadis sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa di antara sebab yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, al-mutazawiruna fillah, orang-orang yang mereka saling kunjung mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita mengetahui ada saudara kita, dianjurkan kapan kita punya waktu, kesempatan, datang ke sana untuk berziarah. Dan bahkan termasuk di antara perkara yang menyelisihi sunnah, ketika seseorang mengkhususkan waktu-waktu untuk berziarah, tidak mengunjungi rumah saudaranya kecuali pada hari raya. Kalau hari raya rame, ya, saling kunjung mengunjungi, bukan halal bil halal, halal bil haram. Yang laki ketemu dengan perempuan, salaman, berjabat tangan. Naam. Tercampur yang halal dan yang haram. Ya. sehingga anggapan manusia bahwa ziarah itu dianjurkan pada hari Id. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan. Tidak ada dalil khusus yang menunjukkan dianjurkannya seorang itu saling kunjung mengunjungi pada Yaumul Id, pada hari raya. Nah, tidak terikat kapan saja ada kesempatan ziarah, dan kita mengetahui saudara kita tersebut senang kalau dikunjungi, kunjungi ziarah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berbeda keadaannya kalau misalnya seorang hanya punya kesempatan pada Yaumul Id kebetulan, bukan karena Idnya, bukan karena hari rayanya, tapi mungkin dia baru punya kesempatan pada hari raya. Labas, tidak mengapa yang demikian. Namun mengkhususkan atau menganggap ada keutamaan tertentu bahwa pada hari raya itu dianjurkan untuk berziarah, maka ini membutuhkan dalil. Nah, ziarah kapan saja berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tadi, hamba Allah Subhanahu wa taala ini datang ke rumah saudaranya yang ada di kampung lain, tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, penting sekali untuk kita membiasakan ini. Dan dalam berziarah karena Allah itu subhanallah, fawaid banyak sekali. Ya. Seseorang yang mungkin lemah imannya bisa menjadi kuat disebabkan karena saudaranya datang mengunjunginya lalu kemudian memberikan kekuatan. Mungkin dia sedang malas lalu kemudian dia semangat karena dikunjungi. Ya. Demikian pula berziarah kepada seorang yang saleh itu menambah keimanan. Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau apabila yakni merasakan sesuatu, ya, sedih, gundah gulana, na'am, beliau datang ke Syekhul Islam. Belum sempat berbicara dengan Syekhul Islam, baru melihat wajahnya itu dia sudah merasa tenang. Nah, baru melihat wajah seorang alim. Nah, maka penting untuk membiasakan yang seperti ini. Di dalamnya kita bisa saling munasahah, saling menasihati, ada yang keliru dibenarkan. Nah, ada amalan yang kita tahu itu amalan saleh, kita berusaha untuk saling at-tanafus wat-tasabuq ila al-khairat, berlomba-lomba kepada kebaikan. Semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, annaha sababun litadawwuqi halawatil iman. Bahwa persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala merupakan sebab seseorang akan merasakan manisnya keimanan, nikmatnya menjadi seorang mukmin. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man sarrahu ay yajida halawatal iman falyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillahi azza wa jall. Barang siapa yang senang untuk merasakan nikmatnya keimanan, manisnya keimanan pada dirinya, maka hendaklah dia mencintai seseorang dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad At-Tayalisi Al-Hakim dan dihasankan Al-Albani rahimahullahu taala dalam Sahihul Jami'. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umatnya, barang siapa yang ingin merasakan nikmatnya menjadi seorang mukmin, maka hendaklah dia cinta kepada seorang, dia tidak cinta kepada orang itu melainkan karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak seorang dia telah menjadi seorang muslim, akan tetapi dia tidak merasakan yang namanya halawatul iman itu. Ya. dia mengaku sebagai seorang Muslim, akan tetapi dia tidak merasakan ruhul Islam. Dia tidak merasa nikmat menjadi seorang Muslim. Seakan-akan Muslim itu hanya sekedar untuk identitas dia bahwa dia itu agamanya Islam. Namun apakah dia merasakan yang namanya halawatul iman pada saat dia mengerjakan sholat? Apakah betul-betul dia merasakan kenikmatan? Ketika dia membaca Al-Quranul Karim, apakah betul-betul dia merasakan halawatul iman? Maka Rasulullah SAW membimbing, siapa yang ingin mendapatkan halawatul iman pada dirinya, maka hendaklah dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dari tendensi-tendensi dunia. Jauhkan dari jabatan. Dia tidak cinta kepada seorang kecuali karena jabatannya, kecuali karena hartanya atau yang lainnya. Jauhkan dari perkara-perkara yang seperti ini. Karena ini adalah merupakan kecintaan yang tidak kekal. Yang kekal adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu inilah yang diterapkan para ulama ussalaf dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Mereka cinta kepada orang-orang yang layak untuk dicintai dan mereka benci kepada orang-orang yang layak untuk dibenci. Ya. Ini adalah hakikatul iman. Dan ini adalah authaqu ural iman sebagaimana yang telah kita jelaskan. Karena ada sebagian menyangka bahwa keimanan itu adalah bersaudara dengan siapa saja. Lalu kemudian kita menutup mata dari kesalahan-kesalahan dan penyimpangannya. Ini bukan persaudaraan yang hakiki. Ini bukan al-ukhuwatu fillah. Bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala adalah persaudaraan yang harus dibangun di atas takwa Allah. Kenapa dia cinta kepada seorang? Karena dia bertakwa kepada Allah. Karena dia termasuk dari kalangan ahlus sunnah. Nah. Coba kita membaca bagaimana sikap para ulama ussalaf kepada ahlul bid'ah itu. Padahal mereka itu muslimin. Tapi karena mereka dari kalangan ahlul bid'ah yang menyebarkan bid'ah, menyuruh kepada bid'ahnya, maka demikian kerasnya sikap para ulama itu. Ada seorang dari kalangan ahlul bid'ah datang kepada Ayyub bin Abi Tamimah As-Sakhtiyani rahimahullahu ta'ala. Orang ini ingin ngobrol dengan Ayyub bin Abi Tamimah. Nah, dia mengatakan, ya Ayyub, ukallimuka kalimah. Wahai Ayyub, saya ingin berbicara denganmu satu kalimat saja. Kata Ayyub, la wala nisfu kalimah. Setengah kalimat pun tidak. Setengah kalimat pun tidak. Nah. Tidak ingin. Kata Yahya bin Abi Katsir, "Idza ra'aita mubtadi'an fi tariqin fakhudh tariqan akhar." Kalau kamu lihat ada ahlul bid'ah di depan kamu, khawatir kalau kamu lanjutkan jalan berpapasan, cari jalan lain. Cari jalan lain. Jangan sampai kalau ketemu, mungkin awalnya senyuman dulu. Senyuman ahlul bid'ah itu beracun. Ya. Walaupun mengeluarkan aroma yang harum, tapi beracun. Ya. Setelah senyuman, nanti obrolan. Setelah ngobrol, sudah mulai itu. Ya. Nah. Kata Imam Al-Barbahari rahimahullah, ahlul bid'ah itu, pada awalnya dia akan, yakni kedudukan, keadaannya seperti kala jengking. Dia sembunyikan, ya, senjatanya. Sampai kalau memungkinkan bagi dia untuk mengeluarkan senjata, maka baru dia keluarkan. Nah. Maka ini adalah kebencian mereka kepada ahlul bid'ah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan menyikapi setiap orang dengan senyuman, ketemu dengan siapa saja senyum, ya. Tidak peduli laki, perempuan, ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Naam. Kita harus baik sama setiap orang. Oh, tidak seperti itu. Dari mana ajaran harus baik sama setiap orang? Naam. Harus ada penempatannya. Lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam. sikap beliau kepada kaumnya yang menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang itu menjadi uswah bagi kaum muslimin. Nah. Laqad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Sungguh bagi kalian terdapat contoh yang terbaik pada Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, para pengikutnya, ketika mereka mengatakan kepada kaumnya, kami berlepas diri dari kalian dan apa yang kalian sembah, kami mengingkari kalian, dan telah nampak permusuhan antara kami dengan kalian yang permusuhan ini sifatnya selama-lamanya. Sampai kapan kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Sehingga seorang harus menempatkan kepada siapa dia cinta, kepada seorang, agar kemudian penempatannya itu benar. Dia cinta kepada orang tersebut karena Allah Subhanahu wa taala. Wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathum man kunna fihi wajada halawatal iman, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma, wa an yuhibbal bar'a la yuhibbuhu illa lillah, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada tiga perkara, apabila ketiga perkara ini terdapat pada diri seorang muslim, maka dia akan merasakan manisnya keimanan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Yang kedua, ketika dia cinta kepada seorang, dia tidak mencintainya melainkan karena Allah. Dan yang ketiga, dia benci untuk kembali kepada kekafiran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke dalam api. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Yang kelima, annal mutahabbina fillah lahum manabiru min nurin yajlisuna 'alaiha yaumal qiyamah. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah, mereka pada hari kiamat nanti telah disediakan mimbar-mimbar dari cahaya yang mereka duduk di atasnya. Mimbar-mimbar dari cahaya yang mereka duduk di atasnya pada hari kiamat. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al mutahabbuna fi jalali lahum manabiru min nurin yaghbituhumun nabiyyuna wasyuhada. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena kemuliaanku, mereka telah disediakan mimbar-mimbar dari cahaya. Mimbar-mimbar dari cahaya, ya, menunjukkan keindahannya. Nah, menunjukkan keindahan mimbar tersebut. Yaghbituhum an-nabiyyuna wasyuhada, di mana para nabi dan para syuhada itu kagum terhadap kedudukan mereka, keadaan mereka itu, merasa senang dengannya. Kata-kata al-ghibtah, ghibtah itu asal maknanya adalah seseorang yang senang melihat kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, tapi dia tidak berharap kenikmatan itu hilang dari orang tersebut. Kalau dia berharap hilang, berarti itu hasad namanya. Hasad yang diharamkan. Tapi kalau dia senang, ada seorang alim, dia senang dengan ilmunya, ya, dia senang dengan akhlaknya, naam, maka itu namanya ghibtah. Dia merasa ingin juga mendapatkan seperti itu. punya kenikmatan yang Allah berikan seperti yang diberikan kepada orang tersebut. Itu asal makna ghibtah. Sebahagian ahli bahasa ada pula yang menyebutkan bahwa di antara makna al-ghibtah adalah husnul hal wal masarrah. Baiknya keadaan seseorang, gembiranya dia. Sehingga kalau kita menjelaskan makna yang terdapat dalam hadis ini, ya ghibtuhumun nabiyyuna wasyuhada, yakni para nabi dan para syuhada gembira melihat keadaan mereka. Sangat senang melihat keadaan mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Ketika mereka itu duduk di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Dan bukan yang dimaksud hadis ini bahwa para nabi, para syuhada ingin seperti itu pula. Ya, ingin mendapatkan seperti apa yang didapatkan oleh mereka, sebab para nabi dan syuhada itu sudah tingkatannya mendapatkan semuanya. Para nabi mendapatkan dari seluruh sisi. Nah, dalam masalah persaudaraan karena Allah, ya tentu para nabi itu berada di tingkatan yang tertinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, sehingga tentu mereka lebih mendapatkan kedudukan yang di atas dari mereka. Dari selain para nabi, selain para syuhada. Sehingga yang dimaksud di dalam hadis ini bahwa para nabi dan para syuhada itu senang sekali melihat kedudukan mereka. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disahihkan Al-Albani. Wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ubadah bin Samit radhiyallahu taala beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah subhanahu wa taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, huqqat mahabbati lil mutahabbina fiyya. Huqqat sama seperti riwayat sebelumnya yang berarti wajabat, berhak kecintaanku kepada orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutawasilina fiyya, dan berhak kecintaanku kepada orang-orang yang saling berhubungan, yang saling menyambung hubungan di antara mereka karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutanasihina fiyya, dan berhak kecintaanku kepada mereka yang saling nasihat menasihati karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutazawirina fiyya, dan berhak pula kecintaanku kepada orang-orang yang saling kunjung mengunjungi karena aku. Wa huqqat mahabbati lil mutabadhilina fiyya, dan berhak kecintaanku kepada mereka yang saling memberi karena aku. Al mutahabbuna fiyya ala manabir min nurin yaghbituhumun nabiyyuna was-siddiquna wasyuhada, orang-orang yang saling cinta mencintai karena aku, mereka akan berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, di mana para nabi, para siddiq, para syuhada, mereka sangat senang melihat keadaan orang-orang yang berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah Al-Baghawi dalam Syarh Sunnah, dan disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Yang keenam, annal mar'a yuhsyaru ma'a man ahabba, bahwa seseorang itu akan dikumpulkan nanti pada hari kiamat bersama dengan orang yang dia cintai. Akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dia cintai. Maka hendaklah kita melihat diri kita, kepada siapa kita menyerahkan kecintaan kita ini. Orang-orang yang cinta kepada Fir'aun, ya dikumpulkan bersama Fir'aun. Yang senang dengan Haman akan dikumpulkan bersama Haman. Yang bangga dengan Qarun akan dikumpulkan bersama Qarun. Nah, seorang akan dikumpulkan bersama dengan siapa yang dia cintai. Dan ini adalah merupakan kabar gembira bagi kaum muslimin, khususnya mereka yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. mereka-mereka yang bangga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, mereka-mereka yang sangat bersemangat untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauma nad'u kullu unasin bi imamihim, dalam surah Al-Isra Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa pada hari kiamat nanti kami akan menyeru setiap manusia itu, mereka akan dikumpulkan bersama dengan imam-imam mereka. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya mencatat hal yang sangat penting dalam perkara ini, bahwa ayat Allah ini merupakan kabar gembira bagi ahlus sunnah, disebabkan karena mereka tidak punya imam kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka nantinya akan dikumpulkan oleh Allah bersama dengan Rasul mereka alaihi salatu wassalam. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan sa'ala nabiyya sallallahu alaihi wasallam anis sa'ah, bahwa ada seseorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hari kiamat. Faqala, maka dia bertanya, mata sa'ah, kapankah terjadinya hari kiamat? Qala, jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma a'adatta laha, apa yang kamu persiapkan untuk hari kiamat? Orang ini bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Rasulullah tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak mengarahkan sahabat ini supaya tujuannya itu benar, ya. Nah, dalam artian bukan hal yang penting bagi dia untuk mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Karena hari kiamat itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa indahu ilmu sa'ah. Hanya Allah yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah tidak tahu. Dan apa pentingnya? Maka Rasulullah mengarahkan sahabat ini untuk menuju kepada yang lebih penting. Wa ma a'dadta laha, apa yang sudah kamu persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu kalau datang? Qala la syai, kata sahabat ini, tidak ada ya Rasulullah. Illa anni uhibbu Allah wa rasulah, melainkan aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lihat sahabat ini merendah diri, tidak berbangga dengan amalan yang dia lakukan. Ya, sahabat ini tidak mengatakan, oh, ana sudah sholat, sholat ana, sholat yang paling bagus, puasa ana paling bagus dibandingkan yang lain. Tidak sama sekali. Jangan seorang itu tertipu dengan amalannya. Nah, seorang harus selalu merasa khawatir. Jangan merasa aman dengan apa yang telah diamalkan dari amalan-amalan yang saleh. Para sahabat, mereka ketakutan. Jangan sampai pada diri mereka tertimpa kemunafikan. Kata Abdullah bin Abi Mulaikah, laqad laqitu 30 min ashabi an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq. Aku telah bertemu 30 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka semuanya takut pada diri mereka tertimpa kemunafikan. Ini sahabat, ya, apalagi kita. Ya, kata sahabat ini, tidak ada ya Rasulullah yang aku persiapkan. Bukan berarti beliau tidak beramal sama sekali, tidak. Ya. Nah, beliau merendahkan dirinya. Illa an yuhibbullahu wa rasulahu, hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta, engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Kamu menyatakan kamu cinta kepada Allah dan Rasulnya, insyaallah engkau akan dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan bahwa dia berusaha untuk mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebab cinta itu ma'asyiral ikhwah harus diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Apabila seorang cinta kepada orang lain, maka tentunya dia akan berusaha mengikuti apa saja yang diinginkan oleh orang yang dia cintai tersebut. Kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak cukup hanya sekedar pengakuan cinta kepada Rasul, cinta kepada Rasul. cinta kepada Allah dan Rasul, tidak, harus diwujudkan dalam bentuk amalan, dalam bentuk keyakinan. Apakah benar-benar dia cinta kepada Allah dan Rasulnya? Jawabannya terdapat dalam surah Ali Imran yang dikenal dengan ayatul mihnah, ayat ujian bagi orang-orang yang mengaku cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, fama farihna bi syai'in farahana bi qawli Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Kata Anas bin Malik, maka kami tidak gembira, tidak ada sesuatu yang menjadikan kami gembira lebih daripada kegembiraan kami dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau akan dikumpulkan bersama dengan yang engkau cintai. Fama farihna bi syai'in farahana. Farahana di sini mansub, ya. Asalnya ka farahina, seperti kecintaan, kegembiraan kami. Ya, ini dikenal dalam istilah ilmu nahwu, farahana mansubun ala naz'il khafid, ya. Dia kedudukannya mansub, tapi asalnya dia majrur disebabkan karena ada yang menjar, ada sebelumnya. Takdirnya ka farahina. Naam. Ya, dan ini banyak sekali kita dapatkan dalam bahasa Arab. Naam. Seperti pada ucapan seorang, dakhala rajulun al masjida, asalnya ilal masjidi, ya, atau fil masjidi, namun disebutkan mansub dalam bentuk maf'ul bih, ya, dikenal dengan istilah mansubun ala naz'il khafid. Naam. Qala Anas, berkata Anas bin Malik, fa ana uhibbu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Aba Bakrin wa Umara wa arju an akuna ma'ahum bi hubbi iyahum. Kata Anas bin Malik, aku cinta kepada Nabi, aku cinta kepada Abu Bakar dan Umar, dan aku berharap semoga aku dikumpulkan bersama mereka karena aku cinta kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim, walaupun saya tidak mampu beramal seperti apa yang mereka amalkan. Lihat tawadhu'nya Anas bin Malik, beliau merendah diri, ya, beliau mengatakan aku tidak mampu beramal seperti yang diamalkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi karena saya cinta kepada mereka, saya berharap semoga aku dikumpulkan bersama mereka pada yaumul qiyamah. Tayyib, saya kira sampai di sini akhwan, mestinya kita habiskan, ya, setiap pertemuan satu bab, akan tetapi ya, insyaallah apa yang kita sebutkan cukup, kita lanjutkan di pertemuan yang berikutnya. Wallahu ta'ala alim bisawab. Wa akhirul da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.